أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا الله سبحانه وتعالى بالفرمان وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس maka tatkala Allah mengatakan kepada engkau wahai Muhammad, inna rabbaka ahata binnas, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kamu dari kejahatan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala yang melindungi nabinya yang mulia. وَمَا جَعَلَ رُؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ, dan tidaklah kami menjadikan الَّتِي أَرَيْنَاكَ yang kami perlihatkan kepada engkau. Di sini ra'a dengan ru'yal basirah ketika al-Isra, melihat. Ada yang menafsirkan mimpi, tetapi yang benar kejadiannya ketika Rasulullah SAW Isra melihat surga dan neraka. Maksudnya apa? Wa ma ja'alna ru'ya, dan tidaklah kami menjadikan ru'ya, ru'ya di sini yakni Rasulullah SAW melihat apa yang terjadi di atas langit dari kisah Isra Mi'raj, Isra'nya Rasulullah SAW ke langit. Nah, hadza ru'ya, yang dimaksud ru'ya apa yang Rasulullah SAW lihat dari surga dan neraka dan kejadian-kejadian. Illa fitnatan linnas, melainkan kejadian itu sebagai ujian bagi manusia. Wa syajaratal mal'unata fil Qur'an, demikian juga pohon yang dilaknat di dalam Al-Qur'an, yaitu syajaratuz zaqum, pohon zaqum. Wa nukhawifuhum, dan kami menakut-nakuti mereka, orang-orang kafir. Fama yaziduhum illa tughyanan kabira, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah kesombongan, kedurhakaan mereka semakin besar, semakin sombong terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah tentang ayat ini, ilman wa qudratan falaysa lahum malja'an yarji'una ilayh wa la maladan yaluduna bihi an wa hadha kafin liman lahu 'aqlun fil inkifaf amma yaqulu Allah alladhi ahata binnas. Maka ketika Allah katakan wa idh qulna laka, ketika kami mengatakan kepada engkau wahai Muhammad, inna rabbaka ahata binnas, sesungguhnya Rabb kamu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ahata binnas, melindungi kamu dari kejahatan manusia secara ilmu dan kudrah, Kata Imam As-Sa'di rahimahullah. Walaihissalam yalji'una ilaih, sehingga manusia tidak bisa, tidak mempunyai tempat kembali, tempat perlindungan. Wa hadza kafin liman lahu aql, ini cukup bagi mereka-mereka yang mempunyai akal untuk menahan supaya tidak mengganggu nabinya yang mulia. Amma yakrahu Allah, dari apa yang Allah benci. Alladzi ahata binnas, yang Allah melindungi nabinya dari kejahatan manusia. Wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnah. Betapa banyak dan tidaklah, wa ma ja'alna ru'ya, dan tidaklah kami jadikan ru'ya. Di sini kata Imam Syadz rahimahullah, aktsarul mufassirin, kebanyakan dari ahli tafsir mengatakan ru'ya yang dimaksud di sini kejadiannya kapan? Fi lailatul Isra, pada malam Isra. Isra itu apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Nah, Isra adalah naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan naik di malam hari, perjalanan di malam hari naik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke atas langit. Ini kejadian Isra. Artinya apa yang Rasulullah SAW lihat di malam Isra tersebut, ya, kejadian-kejadian itu, perjalanan malam itu, yakni perjalanan di waktu malam itu, subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Apa yang Rasulullah SAW lihat kejadian di situ, ya, allati arainaka, yang kami tampakkan, ya, secara jelas dan gamblang kepada engkau wahai Muhammad, melainkan sebagai ujian, fitnah, ujian, cobaan. Ini mau beriman kan nih? Paham gak? Mafhum ada? Aktsarul mufassirin ala annaha fi lailatul Isra. Kebanyakan para ahli tafsir menafsirkan ini kejadiannya pada malam Isra. Nah, sehingga ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang beriman, ada yang menentang. Yang beriman siapa? Abu Bakar As-Siddiq langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menentang ada enggak? Banyak. Banyak. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, illa fitnah, melainkan sebagai ujian, cobaan, apakah mereka beriman atau tidak. Wa syajaratal mal'unata fil Qur'an, demikian pula pohon yang dilaknat, allati dzukirat fil Qur'an, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa ya syajaratu zaqum, yaitu pohon az-zaqum, allati tambutu fi aslil jahim, yang munculnya tumbuhnya di kerak api neraka. Di kerak api neraka, bayangkan panasnya bukan main. Kok tumbuh-tumbuhan di situ? Nah, ini dia. Wal ma'na idza kana hadana al-amran, hadana al-amran, qad sara fitnatan lin-nas hatta istalaja al-kufar bi kufrihim wa zada sharruhum wa ba'd man kana imanu dha'ifan raja anhu bisabian ma annama akhbara bihi minal umuri allati kanat laylatul isra wa minal isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa kana kharikan lil adah. Kata Imam Sa'di rahimahullah, mana dari ayat ini, apabila dua perkara ini, yang satu apa? Dua perkara ini yang satu apa? Yang kedua apa? Kalau dua perkara, yang satu apa? Yang satu apa? Ah? Yang satu apa? Ru'ya. Ketiga apa? Lailatul Isra. Yang kedua apa? Syajaral mal'una fil Qur'an. Kata Imam Sa'di rahimahullah, idza kana hadhanil amran, apabila dua perkara ini, hal sara fitnatan linnas, menjadi fitnah bagi manusia, ujian dan cobaan bagi manusia, hatta starajal kufar bi kufrim, sehingga orang kafir semakin kufur, semakin bertambah kufur, wazdada syarruhum, semakin bertambah keburukan mereka, wa ba'd man kana iman dha'ifan, ada juga orang yang lemah imannya, raja anhu murtad bisabab anna ma akhbara bihi min al-umur allati kanat lailatul isra. Murtad, kenapa murtad? Keluar dari agama. Kenapa? Karena fitnah tadi. Apa fitnah? Kejadian isra. Wa minal isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, perjalanan di malam hari dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kok di malam hari seketika itu bisa cepat? Karena ketika itu belum ada pesawat. Ini kok bisa sampai? Kata Imam Sa'di rahimahullah, kana kharikan lil 'adah. Ini keanehan. Ya. Berbeda dengan adat kebiasaan yang lainnya. Di luar nalar. Kok bisa? Karena enggak ada pesawat, enggak ada helikopter, enggak ada jet pribadi. Apalagi ada misalkan ini fasilitas ini itu dan lain sebagainya. Tapi kok bisa sampai satu malam itu plus ke atas lagi. I'raj, mi'raj, uruj ke atas. Malam itu juga selesai. Ini kan ujian cobaan bagi orang yang beriman. Wal ikhbar bi wujud syajarah tambutu fi asli jahim aidan min al khawarij, juga pengabaran berita pohon yang tumbuh di dalam kerak api neraka adalah termasuk keanehan-keanehan. Enggak mungkin, kata mereka, kita nu'minu bih, adapun kita beriman. Di luar nalar atau tidak di luar nalar, tetap kita beriman pada Allah. Amanna bih. Kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang apa yang Allah khabarkan dan Rasulnya. Fadalladhi awjaba lahum at-takdzib. Sehingga inilah alasan kenapa mereka mendustakan Muhammad SAW. Fakaifa law syahidul ayatil azimah wal khawariqul jazimah. Sehingga kata Imam Sa'di rahimahullah, bagaimana mereka kalau seandainya Allah perlihatkan dengan ayat yang selain ini yang besar, sangat besar, justru mereka akan semakin kufur. Waliyadzubillah. Alaysa dhalik awla ayyazad bisabihi syarruhub. Bukankah dengan diperlihatkannya keanehan-keanehan itu, justru mereka akan semakin buruk, semakin bertambah kekufurannya, kejelekannya, keburukannya. Walidzalika rahimahumullah wa sarrafa anhum wa man wa minhum ma ta'lam anna ala wa tasrifil kitab wa sunnah bi dhikr al umur al azimah allati hadathat fil azmin al mutakhir awla wa ahsan lianna al umur allati lam yushahid al nas laha nadhiran ربما لا تقلبهم وقلهم لو أخبروا بها قبل وقوعها فكيف يكون غيبا في قلوب بعض المؤمنين ومانعا يمنع من لا يدخل الإسلام ومنفرا عنه بل ذكر الله ألفاظا عامة تتناول جميع ما يكون. قال الإمام سعد رحمه الله. Sehingga ayat-ayat kebesaran itu kalau diperlihatkan yang lebih besar lagi, bukankah akan semakin besar kekufuran mereka, penentangan mereka? Falidzalika rahimahumullah, oleh karena itu rahimahumullah sarrafa anhum, apa di situ cetakannya? Sama. Apa? Taib. Oleh karena itu mereka dirahmati oleh Allah. Artinya tidak diberikan apa namanya yang lebih besar lagi, yang aneh lagi, sehingga akan semakin sombong. Fasarabaha anhum, yang keanehan-keanehan tersebut tidak ditampakkan pada mereka, sehingga jangan sampai semakin congkak, semakin kufur, semakin jahat, semakin menentang. Wa min huna ta'lam, dari kisah inilah kamu akan mengetahui, kata siapa? Al-Imam Sa'di rahimahullah, anna adama tasrifil kitab wa sunnah, tidak adanya penyebutan secara sharih, jelas, gamblang, rinci di dalam Al-Quran, artinya kadang disebutkan global, paham gak? Lafad-lafadnya umum, global, mafhum, gak rinci, ini seperti ini, tidak. Ya, perhatikan ilmu nih, ini penting, faedah, catat. Kata Imam Sa'di rahimahullah, wa min huna ta'lam anna 'adama tasrifil kitab wa sunnah bi dhikril umur al-'azimah allati hadathat fil azmin al-mutaakhirah, bahwasanya Allah sebutkan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi pada akhir zaman itu tidak disebutkan rinci. Kenapa? Seperti kemarin ayat apa? Apa? Sudah lewat. Apa ayatnya? Wa min qaryatin illana numuhlikuha qabla yaumil qiyamah, ayat ini. Tidaklah satu negeri pun melainkan kami menghancurkannya. Ini kan disebutkan secara global umum. Tidak disebutkan China, Rusia, Amerika, tidak. Tidak ada penyebutan itu. Makanya Al-Imam Sa'di rahimahullah di sini, wa min huna ta'lam anna 'adama tasrih fil kitab wa sunnah, bahwasanya tidak disebutkannya ya penyebutan secara sharih, jelas, rinci di dalam kitab wa sunnah. Wa sunnah, lihat, bukan hanya Al-Qur'an, wa sunnah, lihat, perhatikan, sunnah juga berlaku. Bidzikril umuril azimah, dengan penyebutan perkara-perkara yang besar. Allati hadatsat fil azmin al mutaakhirah, yang akan terjadi atau yang sudah terjadi pada zaman-zaman terakhir ini, berarti akhir zaman. Aula wa ahsan, lebih bagus disebutkan. Karena apa? Kejadian Isra saja disebutkan sudah menjadi apa? Hah? Menjadi apa? Fitnah. Menjadi fitnah. Sehingga tidak disebutkannya secara rinci kejadian-kejadian itu pada hari kiamat atau menjelang hari kiamat atau azminal mutakhirah, aula wa ahsan, lebih bagus enggak disebutin secara rinci. Karena apa tadi? Sajaratul mal'una disebutin, itu aja sudah menjadi ujian dan cobaan, fitnah. Disebutkan apa? Kisah Isra dan Mi'raj, itu sudah menjadi apa? Fitnah. Nah, lian al-umur allati lam yushahidun nas liha nadhiran rubama la tuqlibu uqulum law akhbaru biha qabla wuqu'iha. Karena kenapa? Kejadian-kejadian yang mana manusia tidak melihat langsung, ya, tidak melihat langsung kejadiannya, lah nadhiran, yang semisalnya rubama, kadang kadang apa? La taqbaluha uquluhum, akal mereka enggak nyampe. Law akhbaru biha qabla wuqu'iha, kalau seandainya mereka mengkhabarkannya sebelum terjadi kejadian tersebut. Misalnya ada zilzal, ada musibah, kejadian sebelum datangnya hari kiamat, banyak pasar. Itu kadang kalau belum lihat enggak nyampe. Ya, padahal sudah disampaikan, kita beriman kepada Allah. Ternyata memang banyak pasar sebelum datangnya hari kiamat. Pasar di zaman sekarang apa? Banyak, Kak. Banyak pasar maupun offline maupun online. Yang offline enggak jarak-jarakan, yang online tinggal dipegang. Fulan jualan di HP. Fulan jualan di HP. Fulan jualan di HP. Yang hadir di sini jualan pakai apa? HP. Itu sudah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW sebelum datangnya hari kiamat akan terjadi banyaknya pasar. Kalau belum paham, belum lihat sih, sebagai ujian dan cobaan. Tapi orang-orang beriman, mereka beriman kepada Allah. Nah, sehingga ada enggak nyampe kepada akal pikiran mereka, apalagi belum terjadi. Wa yakunu dzalika raiban fi qulubi ba'dil mu'minin, sehingga yang demikian kadang menjadi keraguan-raguan pada hati orang-orang yang beriman. Wa mani'an yamna min lam yudkhil, wa mani'an yamna min man lam yudkhil Islam, dan juga sebagai penghalang terhadap orang-orang yang belum masuk Islam. Wa nubari munafiran anhu, dan sebagai munafir alasan mereka jauh, kabur, lari dari Islam. Bal zakarullah alfadhan ammah, oleh karena itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan lafad-lafad yang secara umum tatanawal jami' ma yakun, sehingga mencakup seluruh kejadian yang ada, enggak khusus nih di sini, tidak. Wa nukhawwifuhum bil ayat fama yaziduhum at-takhwif illa tughyanan kabira, kata Imam Sa'di rahimahullah, dan kami menakut-nakuti mereka dengan ayat-ayat kebesaran Allah. Fama yaziduhum, di dalam mereka bertambah ketika diberikan rasa takut oleh Allah, melainkan mereka semakin sombong, angkuh, congkak. Wa ablagh ma yakun fi tamalli bi syarr wa mahabbatih, dan ini lebih mengenal lagi dibandingkan dengan keburukan kecintaan mereka wabudul khair wa adami al-ingqiyadlah, dan mereka tidak mau tunduk kepada al-haq, tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya, padahal ayat-ayat kebesaran Allah sudah mereka lihat di hadapan mereka, tetapi semakin sombong, semakin congkak, semakin buruk. Itulah iman wal kufur. Ada yang beriman dan ada yang kufur. Ada yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keimanan kepada mereka, hidayah kepada mereka. Ada yang kufur, nah, karena Allah palingkan mereka dari keimanan, dan mereka tidak berhak mendapatkan apa yang Allah berikan, atau banyak hikmah di balik itu semua. Maulah bihi alim, hanya Allah yang mengetahuinya hikmah. Kenapa fulan diberikan hidayah, kenapa fulan tidak? Maulah bihi alim, hanya Allah yang maha mengetahuinya. Wallahu a'lam bissawab. Wala haula wala quwwata illa billah. Walhamdulillahi rabbil alamin.